Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala azza wa jal, a'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أما بعد. صحابة راديو إسماعيل di 774 AM kHz, bahagia bersama Al-Quran. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang sejuk namun cukup cerah ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, untuk kemudian bergerak, atau sekedar duduk mendengarkan dibacakannya ayat-ayat Al-Quran melalui Radio Ismail ini, atau juga radio-radio dakwah yang lainnya. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk dicurahkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Radio Ismail yang mudah-mudahan selalu berbahagia bersama Al-Quran, melanjutkan kajian kitab Mawa'idus Sahabah, yang mana kita telah selesai dari membahas materi atau nasihat-nasihat Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib, dan sekarang memasuki nasihat Aminu Hadihil Ummah, orang yang paling terpercaya dari umat Muhammad, yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sebelum kita memasuki atau menyelami nasihat-nasihat beliau, ada baiknya tentu kita berkenalan dengan beliau. Siapakah beliau? Bagaimana nasab beliau, bagaimana sifat dan karakter beliau, serta apa pendapat para ulama mengenai beliau. Dalam kitab ini juga diberikan gambaran atau sedikit gambaran mengenai beliau. Maka sang muallif atau pengarang kitab ini mengatakan, huwa ahadu akabiris sahabah radhiyallahu anhum alladziina kanat lahum 'inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hudwatul kabirah wal-manzilatul rafi'ah. Beliau adalah salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang termasuk tokoh-tokohnya, yang memiliki manzilah ar-rafi'ah, memiliki kedudukan yang tinggi. Wa huwa ahadul asharatil mashhudi lahum bil jannah. Dan beliau adalah salah seorang yang termasuk diberikan kabar gembira atau diberikan kesaksian oleh Rasulullah akan masuk surga. Syahida Badran wa Uhudan wa sa'iral masyahid ma'a Rasulillah wa hajara ilal Habasyatil hijratah tsaniyah. Beliau juga adalah orang yang mengikuti semua peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah, seperti Uhud, juga Badar. Dan beliaulah orang yang termasuk ikut berhijrah ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Wa huwa ahadul khamsati alladziina aslamu fi yawmin wahidin 'ala yaday as-Siddiq radhiyallahu an. Dan beliau adalah atau masuknya beliau ke dalam Islam adalah di satu hari bersama lima orang lainnya, atau bersama empat orang lainnya, sehingga lima orang jumlahnya, melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana ma'dudan fi man jama'a al-Qur'an al-'azim. Dan beliau termasuk atau terhitung orang yang mengumpulkan Al-Qur'an. Wa kana ra'sal Islam fi waqa'atil Yarmuk. Dan beliau juga ikut memiliki andil besar dalam perang Yarmuk. Allati istasallallahu fiha juyush ar-Rum wa qutila minhum khalqun 'adzim. yang mana Allah istaksal, mencabut, membinasakan hingga ke akar-akarnya pasukan Rum. Wa qutila minhum khalqun azim, dan terbunuh dalam peperangan Yarmuk itu makhluk-makhluk atau musuh-musuh Allah dan Rasulnya, pasukan Rum, dalam jumlah yang amat sangat besar. Wa huwa awwalu man shalla fi masjid Dimashq imaman. Masya Allah. Dan beliau adalah orang yang pertama kali sholat di Masjid Damaskus sebagai imam. Wa huwa amirul umara ibisyam, dan dia adalah pemimpinnya para pemimpin di negeri Syam. Wasafahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biwasfin tasra'ibu ilaihil a'naq. Rasulullah menggambarkan indahnya sifat Abu Ubaidah sehingga tasra'ibu ilaihil a'naq. Tasra'ibu maknanya adalah menoleh atau menjulurkan atau maddal a'naq liyandur, memanjangkan leher hanya untuk mendengar dan melihat. Artinya sangat penasaran orang-orang untuk mendengar nasihat atau gambaran tentang beliau ini. Wa tatatalla'u ilaihi an-nufus, dan semua jiwa-jiwa ingin sekali mengetahuinya. Apa pujian Rasulullah untuk Abu Ubaidah tersebut? Pujian atau julukan itu adalah innahu aminu hadhil ummah. Sungguh ialah orang terpercaya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tadi sudah kita katakan. Nama beliau panjangnya adalah, atau nama beliau lengkapnya beserta nasabnya adalah Abu Ubaidah sebagai julukannya atau sebutannya. Nama beliau adalah Amir, menggunakan huruf ain, Amir ibn Abdullah, bapaknya adalah Abdullah ibn al-Jarrah, sedangkan Jarrah adalah nama kakeknya, bapak dari bapaknya. Ibnu Hilal ibn Uhayb al-Qurashi al-Fihri. Nasab beliau ini berjumpa dengan nasab Nabi Muhammad, dan ini adalah sebuah kehormatan serta kemuliaan pada kakeknya yang bernama al-Fihr. Nah, jadi beliau masih ada hubungan meskipun jauh ya dari kakeknya yang bernama Al-Fihr. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Itulah nasab dari Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian sang muallif menambahkan wa min manaqibihi. Manaqib adalah di antara kisah-kisah yang berisi tentang kemuliaan beliau adalah annahu kana ahtama ay saqatat thanaya asnanihi li annahu lam mantaza'al halqatayn min wajnatay rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma uhud khafa an yu'lima rasulullah fatahamala ala thaniyataihi fasaqatata fama ru'ya ahsana hataman min. Singkat ceritanya bahwa pada perang Uhud, beliaulah orang yang termasuk mengorbankan dirinya untuk menangkis serangan fisik dari kaum Quraisy yang kafir kepada Rasulullah ketika Rasulullah dan para sahabat tersudutkan. Beliau hingga mengorbankan thanaya. Thanaya jama dari thaniyah, yang artinya adalah muqaddam fil asnan atau muqaddamul asnan. Gigi-gigi seri depan, baik yang atas maupun yang bawah. Itulah yang disebut thanaya. Jadi, karena beliau ingin sekali membela orang yang dicintainya karena Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau korbankan dirinya. Namun alhamdulillah Allah masih juga membela beliau dan Rasulullah sehingga hanya giginya yang terlepas. Inilah di antara kehormatan beliau, kehebatan beliau yang disebutkan dalam banyak riwayat. وقد واصل سيرته الحسنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في صحبة الصديق الذي أسلم على يده فكان نعم المعين له. Dan sejarah kebaikan beliau tertulis hingga beliau menemani Abu Bakar As-Siddiq saat menjabat khalifah. Dan beliaulah sebaik-baik orang yang menolongnya. ثم واصل السيرة الرائعة مع عمر. Kemudian sejarahnya berlanjut bersama Khalifah Umar radhiyallahu an. Hatta qala fihi al-Faruq, sampai-sampai Umar yang dikenal dengan Al-Faruq mengatakan, in adrakani ya ajali wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah hayyun istakhlaftuhu. Seandainya ajalku menjemputku sedangkan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah masih hidup, istakhlaftuhu, maka akan aku jadikan dia sebagai khalifah. Fa in sa'alani Allahu limastakhlaftahu ala ummati Muhammad, seandainya Allah di hari akhir nanti mempertanyakan aku mengapa aku memilih Abu Ubaidah sebagai khalifah setelahku, maka akan aku jawab, inni sami'tu rasulaka sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli nabiyyin aminan wa amini Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Maka jawabanku untuk Allah atas pemilihanku dia sebagai khalifah adalah karena Rasulmu ya Allah yaitu Muhammad mengatakan sesungguhnya setiap nabi itu memiliki orang kepercayaan. Dan kepercayaanku adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Pilihan yang sangat tepat. Karena pilihan Rasulullah berarti pilihan Allah. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Kemudian beliau juga termasuk orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis beliau adalah yang beliau riwayatkan adalah, dan hadis ini derajatnya hasan gharib, artinya masih bisa dijadikan sebagai dalil karena hadis yang hasan. Meskipun gharib, meskipun hanya dari satu jalur. Rasulullah bersabda melalui riwayat beliau, innahu lam yakun nabiyyun ba'da nuhin illa waqad anzara qaumahu bid-dajjal. Sesungguhnya tidak lewat satu nabi pun setelah wafatnya Nuh, melainkan pasti nabi itu mengingatkan kaum tentang kehadiran Dajjal. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak dipertemukan dengan Dajjal. Wa inni undirukumu. Dan aku, kata Nabi Muhammad, juga mengingatkan, selalu mengingatkan kalian tentang kehadiran Dajjal. Dan berwaspadalah kalian terhadap Dajjal. Inilah hadis, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Hadis yang berisi tentang akidah, kehadiran tentang Dajjal di akhir zaman. Dan juga peringatan yang amat besar. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in, sahabat Radio Ismail di 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Dan juga dikisahkan meskipun riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama bahwa beliau termasuk orang yang turun ayat kepadanya. Yaitu surat atau ayat yang berbunyi, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Engkau tidak akan mendapatkan, wahai Muhammad, tidak akan mendapatkan orang yang ngaku beriman tetapi bermesra-mesraan berloyalitas kepada orang kafir meskipun orang tadi adalah bapak-bapakmu atau anak-anak. Jadi orang beriman tidak akan bermesra-mesraan. Dan ayat ini turun setelah dikatakan dalam riwayat itu beliau membunuh ayahnya karena telah mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan kemudian selain daripada pujian Umar kepada pujian Rasulullah dan juga Umar mengenai Abu Ubaidah, ternyata Abu Bakar As-Siddiq, orang yang mulia kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan mengenai beliau, qad raditu lakum ahadu hadainir rajulaini Umar wa Abu Ubaidah. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku telah ridho kepada dua orang ini, dua orang laki-laki ini. Siapa itu? Umar ibn al-Khattab atau Al-Faruq dan juga Abu Ubaidah. Masya Allah, beginilah kehidupan para sahabat, saling memuji dan meridhoi. Kemudian Amr ibn al-As misalnya. Beliau juga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi ya Rasulullah ahabbu ilaik?" Wahai Rasulullah, dari kalangan sahabat siapakah yang paling engkau cintai? Nabi menjawab, Aisyah. Masya Allah, ini sebagai dalil bahwa ternyata seorang wanita mulia yang menjadi istri baginda Nabi Muhammad dan sangat dicintai ini, jelas ada nasnya bahwa beliau, Aisyah radhiyallahu anha, sangat dicintai oleh Rasulullah. Bagaimana mungkin ada kaum yang mengaku Muslim, mengaku bagian dari Islam tapi mencela istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di manakah akal sehat mereka? Kemudian ditanya lagi, minar rijal ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Maka dijawablah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setelah disebutkan Abu Bakar dan Umar. Jadi jelas orang-orang yang selama ini kita dengar dicela di zaman ini seperti ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dan juga Abu Bakar serta Umar yang bahkan sampai naudzubillah dikatakan sonamani Quraisy, sonama Quraisy, dua berhala Quraisy oleh orang-orang yang sesat pikirannya, dikatakan sebagai dua berhala Quraisy, ternyata adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, dan ini adalah dalil yang sangat kuat untuk hujjah menghadapi mereka. Ikhwani fiddin, sahabat Radio Ismail yang mudah-mudahan selalu berbahagia dengan Al-Quran. Kemudian juga ada satu riwayat bahwa ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bertanya kepada Aisyah, ayyu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilai? Wahai ibunda Aisyah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang manakah yang paling dicintai oleh Rasulullah? Maka Aisyah berkata, Abu Bakar, thumma Umar, thumma Abu Ubaidah. Sekali lagi, ini juga sebagai dalil bahwa tiga orang ini, yang sekarang sering dicaci maki oleh sebagian kalangan yang mengaku Islam itu, justru adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ikhwani fiddin, rahimani wa iyyakum. Juga masih ada banyak riwayat diantaranya bahwa Khalid ibn al-Walid ketika mengirimkan bala bantuan untuk membantu Abu Ubaidah di Dimashq ketika sedang mengepung musuh. Lalu Abu Ubaidah mempersilakan ketika sudah datang waktunya sholat untuk Khalid menjadi imam. Khalid ibn al-Walid silakan, imam salli bin nas. Salatlah engkau sebagai imam bersama pasukan. Maka Khalid berkata, tahukah apa yang dikatakan oleh seorang panglima perang besar seperti Khalid ibn Walid kepada Abu Ubaidah? Faqala Khalid, ma kuntu li ataqaddama rajulan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li kulli ummatin aminun wa aminu hadhil umma Abu Ubaidah. Wahai Abu Ubaidah, bagaimana mungkin aku mengimami sedangkan di belakangku ada seorang yang dikatakan sebagai aminu hadihil ummah, orang yang paling dipercaya oleh Rasulullah sebagai orang yang terpercaya dari umat ini. Inilah keutamaan Abu Ubaidah di mata para sahabat, bahkan di mata istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Umar pernah datang ke Syam lalu menemui para ulama dan fudala, para udama, para pemimpin. Lalu beliau bertanya, di manakah Abu Ubaidah, saudaraku? Lalu mereka menunjukkan Abu Ubaidah. Lalu Umar mendekatinya dan mengajak jalan menuju rumahnya. Sesampainya Umar di rumah Abu Ubaidah, Masya Allah, tidak terlihat hanya melainkan hanya sebuah pedang dan kuda tunggangan untuk perang. Ketika ditanya atau disarankan oleh Umar, "Attakhadta mata'an?" Tidakkah engkau membeli barang-barang untuk rumahmu? Maka beliau enggan menjawabnya, enggan. Lalu Umar berkata, "Ahlakatna ad-dunya kullana illa Abu Ubaidah." Semua telah dicelakakan oleh dunia kecuali Abu Ubaidah. Masya Allah. Inilah kesaksian Umar ibn al-Khattab tentang Abu Ubaidah dalam masalah kezuhudan. Sebagai pemimpin, Amirul Umara di Syam tidak punya apa-apa. Inilah para sahabat, karena memang dicontohkan oleh Rasulullah dan serta dicontohkan oleh Umar sendiri. Sehingga para amirnya pun mengikuti jejak itu. Tidak seperti yang kita dapatkan sekarang para pemimpin. Rakyatnya entah bagaimana kondisinya, sedangkan para pemimpinnya berlomba-lomba pawai mobil mewah. Bahkan Mu'adz ibn Jabal mengatakan atau menggambarkan tentang sifat beliau, "Wallahi innahu la khairun man baqiya 'alal ard." Sungguhnya dia adalah sebaik-baik manusia yang tersisa di muka bumi. Tidaklah berlebihan pujian beliau, karena memang sudah dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar ibn al-Khattab pernah menguji beliau. Beliau kirimkan 4.000 dinar atau dalam riwayat lain 4.000 dirham yang diberikan kepada Abu Ubaidah untuk melihat diapakan uang itu sebanyak itu. Lalu sahabat yang mengantarkan uang itu melaporkan serta mengawasinya dari kejauhan bahwa ternyata atau mengawasinya di hari-hari Abu Ubaidah dan ternyata qasamaha ala fuqara. Beliau bagikan uang itu kepada orang-orang fakir dan tidak dibagikan untuk keluarganya. Masya Allah. Maka kemudian Umar pun berkata, "Alhamdulillahilladzi ja'ala fil islami man yasna'u hadha." Segala puji bagi Allah karena masih ada di antara umatku yang berbuat kebaikan seperti ini. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Inilah sedikit pengenalan kita kepada sahabat yang mulia Aminu hadihil ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Mudah-mudahan di sesi yang pertama ini kita dapat mengambil pelajaran dari para tokoh dari kalangan sahabat. Jadi idola bagi kita, bahkan anak-anak kita dan keturunan kita. Agar hidup kita atau agar keluarga kita terberkahi dan menjadi lebih baik di masa depan. Dan sekarang mari kita masuk kepada nasihat yang pertama dari Abu Ubaidah ibn al-Jarrah selaku orang yang paling terpercaya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal atau Abu Ubaidah meninggal radhiyallahu anhu di saat penyakit yang disebut ta'un melanda Syam. Beliau salah satu orang yang terkena penyakit ini. Maka dikatakan dalam kitab ini, "Mata Abu Ubaidah tasyahidan fi ta'uni Amawas." Beliau meninggal sebagai orang yang syahid karena ta'un di daerah Amawas. Kita tahu bahwa dalam satu riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, bahwa orang yang meninggal dan disebabkan oleh penyakit ta'un, dan selama dia terkena penyakit itu, dia bersabar, maka dia termasuk orang yang mati syahid, insyaAllah. Sanata thamaniya ashrata lil hijrah. Itu di tahun ke-18 Hijriah. Atau dari hijrahnya Nabi ke Madinah. 18 tahun setelahnya baru beliau meninggal. Walamma asabahu ta'unu da'al muslimina fadakhalu alaihi faqala lahum. Dan ketika beliau sedang menderita sakit ta'un, beliau memanggil kaum muslimin selaku orang-orang yang ia pimpin. Dan kemudian berkata kepada mereka, inni musikum biwasiyah, akan kuwasiatkan satu wasiat bagi kalian. Fa in qabiltumuha lam tazalu bi khairin ma baqitum. Jika kalian terima nasihat ini, maka kalian akan baik-baik saja dalam urusan dunia dan juga akhirat tentunya. Wa ba'da ma tahlikun. Sedangkan jika kalian tolak nasihat ini, kalian tinggalkan, maka kalian akan celaka. Yang pertama adalah aqimus shalah. Nasihat beliau simpel saja, sederhana. Bagaimana nasihat para orang-orang soleh, bahkan para nabi, jangan pernah melupakan sholat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Karena di dalam zakat ada hak-hak manusia-manusia atau orang-orang lain. Maka ini juga menjadi perhatian beliau. Karena faktanya, setelah meninggalnya Abu Bakar misal, atau setelah meninggalnya Rasulullah, ada orang-orang yang disebut mani'uz zakah. Ada orang-orang yang membangkang untuk membayar zakat. Karena merasa itu harta mereka. Kemudian, wasumu watasaddaku, dan bersaumlah, berpuasalah kalian dan bersodakohlah. Dan juga berpuasa ini kita lihat di zaman ini, meskipun nasihat ini simpel, sederhana, tidak berat terdengarnya. Namun nyatanya kita dapati bahkan na'udzubillah kerabat dan saudara-saudara kita yang masih memiliki hubungan nasab dengan ringannya meninggalkan ibadah yang disebut shaum atau siam atau berpuasa. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Wahujju, dan berhajilah kalian. Masya Allah. Ini tentu perintah atau anjuran dari beliau ini adalah bagi orang-orang yang sudah memiliki kemampuan baik secara finansial maupun fisik. Wa'tamiru, dan berumrahlah. Karena haji dan umrah itu di dalam Al-Quran pun disebutkan. Faman hajjal baita awi'tamar. Adalah satu hal atau satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Atau dalam ayat lain, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Maka dari ayat inilah para ulama menyimpulkan bahwa haji dan umrah sama hukumnya, wajib. Wa tawasalu wa tahabbu, jagalah ikatan kalian. Artinya persaudaraan, pertemanan, kecintaan, ukhuwah kalian. Wa tahabbu, dan saling mencintalah kalian karena Allah. Karena itulah dasar ikatan yang paling kuat. Ikatan yang tidak akan terlepaskan meskipun ada perpecahan atau perselisihan. Akan cepat membaik kalau yang didasari oleh cinta karena Allah. Bukan karena keinginan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Wasduku umara'akum wala tagushuhum. Dalam riwayat lain dikatakan, wansahu, dan nasihatilah para pemimpin kalian. Jadi beliau sendiri selaku pemimpin di Syam, Amirul Umara, pemimpinnya, para pemimpin, ternyata mewasiatkan agar kita selaku rakyat hendaknya menasihati pemimpin. Karena pemimpin adalah orang-orang yang banyak disibukkan dengan urusan rakyatnya sehingga kadang lupa untuk memperbaiki diri. Maka mereka justru lebih berhak untuk dinasihati. Namun caranya yang harus kita perhatikan adalah agar kita tidak salah. Karena biasanya orang yang memiliki kekuasaan diuji dengan sifat sombong, sulit menerima kebenaran dari orang yang ada di bawahnya. Wala tagushuhum, jangan kalian tipu mereka. Gosya ya gushu, curang artinya. Artinya jangan kau langgar aturan mereka kalau aturan itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Wala tulhikumud dunya, dan jangan kalian dicelakakan oleh dunia. Karena dunia sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan tadi di awal pembukaan maupun pada pembahasan-pembahasan kita tentang nasihat-nasihat zuhud, bahwa dunia itu law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, seandainya dunia itu ada nilainya senilai sayap nyamuk saja. Kita tahu sayap nyamuk atau kita tidak tahu karena saking kecilnya dan saking tipisnya, saking tidak terlihatnya. Berarti kan sangat ringan dan sangat remeh dunia itu. Seandainya dunia itu memiliki nilai seperti sehelai sayap nyamuk saja, maka Allah masaqa kafiran minha syurbatama'in. Allah tidak akan pernah memberikan nilai yang sedikit itu meskipun hanya berupa seteguk air kepada orang kafir. Artinya karena dunia itu hina, maka Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, dan tidak banyak kita dapati orang muslim yang diberikan anugerah kelapangan dalam dunia. Karena memang pada hakikatnya yang Allah berikan ya, pada orang yang ia cintai adalah yang terbaik. Dan itu adanya di surga kelak, bukan di dunia. Di dunia hanya sebagai wasilah. Walaupun kita diberikan kelapangan dalam dunia, itu berarti Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, bukan untuk berbangga-bangga. Fa innam ra'an law umira alfa haulin ma kana lahu buddun min an yasira ila mithli masra'i hadzal ladzi tarawun. Karena sesungguhnya kalau ada orang yang dipanjangkan umurnya 1000 tahun misalnya, maka pasti tetap ia akan menemui saat-saat kondisi sakaratul maut seperti yang aku rasakan sekarang ini karena terkena taun misalnya. Jadi semuanya makhluk yang bernyawa pasti akan menemui ajal. Inna Allah qad katabal mauta ala bani Adam. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian bagi setiap anak cucu Adam. Fahum mayyitun, maka mereka akan mati. Mayyitun pakai tasydid ya. Ini menunjukkan untuk istiqbal. Kalau mayyitun sudah menjadi mayat. Fa'aqyasuhum atwa'uhum li rabbihi wa a'maluhum li yaumi ma'adihi. Maka orang yang paling cerdas di antara kalian adalah, atau di antara kita adalah, orang yang mempersiapkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah untuk hari akhir. Sebagaimana hadis yang berbunyi, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang cerdas atau abqari adalah orang yang menahan hawa nafsunya. Jadi bukan yang berpredikat doktor, tapi orang yang menahan nafsunya. Itulah orang yang paling cerdas. Wa amila lima ba'dal maut. Dan beramal untuk bekalnya di akhirat kelak. Kenapa orang ini disebut cerdas? Karena orang ini selalu berkaca pada lingkungannya, memperhatikan orang-orang di sekitarnya bahwa bahkan dari nenek moyangnya telah meninggal. Tentu kita pun, saya pun akan meninggal, maka karena saya sebagai muslim, saya meyakini adanya hari akhir, ada hari pertanggungjawaban, maka saya akan beramal untuk bekal saya agar tidak dimasukkan ke neraka. Ini kan cerdas artinya. Berbeda dengan orang-orang lalai, sudah tahu bakal meninggal. Sudah tahu bakal dimintai pertanggungjawabannya. Min ainak tasab hadihil amwal misalnya. Dari mana kau hasilkan harta-harta ini? Wa fima anfaq. Dan di tempat mana kau infakkan? Di karaoke kah? Atau di masjid kah? Atau untuk pembangunan jembatan kah? Atau untuk bermaksiat kepada Allah kah? Semuanya dipertanggungjawabkan oleh Allah. Di hadapan Allah maksud saya. Kemudian beliau sang muallif menambahkan, inna hadhil wasiyah tadammanat jumlatan minal mawa'idil 'azimah. Tentu nasihat-nasihat ini mengandung sejumlah nasihat yang sangat agung, di antaranya tentang arkanul Islam yaitu salat, zakat dan saum serta haji. Kemudian ausahum bitawasul wa tahab, untuk saling mengeratkan tali silaturahmi. Karena kata beliau dalam kitab ini, ahadu ahammi asbabil quwwah fil muslimin. Karena saling mencintai itu adalah sebab terkuat untuk sebuah bangsa menjadi kuat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Janganlah kalian tanazu', berpecah belah. Saling membid'ahkan. Kalau memang belum masuk ranah bid'ah, ini enggak boleh. Kalau masih dalam ranah furu', maka tidak boleh saling membid'ahkan. Ataupun kalau memang masuk dalam ranah bid'ah misalnya, hendaknya diingatkan dengan cara yang baik, bukan diumbar di mana-mana. Karena ketika diumbar di mana-mana, biasanya akan sulit diterima nasihat ini. Nasihatilah secara personal, nasihatilah dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini untuk orang kafir, kita disuruh diperintahkan untuk berjidal, bernasihat, atau berdiskusi dengan cara yang ahsan, apalagi dengan saudara kita. Fatafshalu wa tadhhab rihukum. Kalau kalian tanazu, berpecah belah, berselisih sesama orang yang bersyahadat, maka kalian akan gagal. Fashal di sini artinya gagal, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Wa tadhhab rihukum, dan akan hilanglah kekuatan kalian. Kemudian juga beliau mengingatkan tentang nasihat untuk para ulama, untuk para umara. Ikhwani fid din a'azani wa iyyakum ajma'in. Nasihat yang berikutnya dari beliau adalah tentang masalah dunia. Itu wala tulhikumud dunya. Tadi dalam, masih dalam nasihat yang tadi, bahwasannya seorang dipanjangkan umurnya 1000 tahun, pasti dia akan menjumpai sakaratul maut. Karena itu adalah sunnatul hayah. Itu adalah sunnah yang ditetapkan oleh Allah untuk makhluk hidupnya dan untuk sebuah kehidupan. Kemudian nasihat yang kedua adalah at-tahlukatu hiya, kehancuran atau kecelakaan adalah an yudnibal 'abdu dzamban tsumma la ya'mala la ya'malu ba'dahu khairan hatta yahlik. Yang disebut kecelakaan itu adalah, kehancuran itu adalah, seorang hamba jika berdosa kemudian tidak beramal soleh setelah dosa tadi sampai dia meninggal dunia, itulah yang disebut celaka. Artinya dia tidak bertaubat, apalagi sampai beramal soleh untuk menutupi sayiatnya tadi. Ini adalah sebuah kecelakaan. Jadi kecelakaan bukan hanya lalu lintas, tapi kecelakaan yang hakiki adalah orang yang tidak mengiringi dosa-dosanya dengan ketaatan. Karena memang manusia pada hakikatnya sudah diciptakan oleh Allah sebagai khata'un. Orang yang selalu, lihat kalimat Nabi dengan kata-kata Nabi di sini mengandung dalam bahasa Arab wazan fa'al, yang artinya dilakukan terus-menerus, berulang-ulang. Maka taubatnya pun dan amal solehnya pun harus terus untuk mengimbangi amal buruk kita, Anda dan saya, agar kita tak terjerumus dalam at-tahluka. Dalam satu riwayat bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin mu'minin illa walahu dhanbun ya'taduhul fina ba'dal fina." Tidak ada seorang hamba yang beriman melainkan pasti punya kesalahan, punya dosa yang dilakukan, sering dia lakukan. Artinya manusia itu memang selalu berbuat salah. Au dhanbun huwa muqimun 'alaihi la yufariquhu hatta yufariqud dunya. Atau dia mempunyai dosa yang terus ia kerjakan sampai ia meninggal dunia. Tentu hadis ini bukan mengajarkan kita berputus asa. Kalau sudah begitu berarti udahlah, enggak apa-apa kita berdosa, toh emang ini udah jadi takdir kita. Enggak, hadis ini bukan memberikan anjuran seperti itu. Namun ini diingatkan bahwa kita memang kodratnya atau sifat kita adalah lebih cenderung kepada dosa. Namun jangan lupa bahwa Allah menyiapkan banyak amalan yang menjadi mukaffiratidzunub, menjadi penghapus dosa. Innal mu'min khuliqa mufattanan tawwaban nasyan idza dzukira dzakar. Sungguhnya mukmin itu diciptakan sebagai orang yang terfitnah, melakukan dosa artinya. Kemudian tawwab, dan seharusnya menjadi orang yang selalu bertaubat. Nah, ini peringatan poin hadis ini. Harusnya dengan banyak dosa kita banyak bertaubat. Jangan pernah putus asa, la taqnatu mir rahillah. Jangan berputus asa. Allah contoh sudah bukakan pintu penghapus-penghapus dosa. Misalkan senyum di hadapan saudara kita adalah sedekah. Sedekah pahala, bukankah ini menghapus dosa? Kemudian salat-salat sunnah. Kemudian bahkan salawatul khams. Kemudian jum'ah ilal jum'ah. Maka salat dari salat lainnya adalah penghapus dosa di sela-selanya. Kemudian juga salat Jumat dari menghapus dosa-dosa yang diantaranya. Jadi ini begitu banyak peluang sesungguhnya. Maka ini hadis adalah intinya sebagai peringatan agar kita jangan berputus asa. Meskipun dosa kita digambarkan dalam hadis ini sampai hampir meninggal dunia. Selama malam yugorgir, selama kita belum menghadapi sakaratul maut, maka taubat masih diterima. Atau selama matahari belum tatlu' minal gharb, belum terbit dari barat, masih diterima taubat kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Demikianlah untuk sesi yang kedua ini, bahwa dua nasihat saja dari beliau yang berisi tentang begitu banyak nasihat besar tentang rukun Islam, tentang hubungan sesama muslim, kemudian juga tentang hubungan kita kepada para penguasa muslim, kemudian juga tentang apa itu kecelakaan yang hakiki. Barakallahu fikum. Baik sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada, demikianlah kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC Hafidhullah Ta'ala di sesi kedua ini. Dari pembahasan kitab Mawa'idhus Sahabah, dari nasihat Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah yang mana telah disampaikan oleh beliau, dan untuk selanjutnya kami persilahkan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin mungkin mengirimkan pertanyaannya bisa menghubungi kami di nomor 021-8499-4343 dan 021-8497-0055 atau melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0852-6277-4774. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Dari hamba Allah di Jakarta Pusat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila saat kerja kemudian datang waktu sholat, kemudian kita diperintahkan oleh atasan, kemudian tidak mau, apakah kita termasuk berkhianat dengan perusahaan? Dan apabila kita diperintah oleh atasan untuk berdusta karena suatu kepentingan, akan tetapi kita tidak mau, apakah kita juga termasuk berkhianat Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Baik hamba Allah di Jakarta yang mudah-mudahan diberi keistiqomahan untuk lebih taat kepada Allah ketimbang kepada manusia. Yang perlu diingat di sini berarti bahwa ada kontradiktif atau ada ta'arud antara perintah Allah dengan perintah manusia. Tentu yang kita kedepankan adalah perintah Allah tentunya. Karena Allah lah yang hakikat yang memberikan rezeki kita. Bukan perusahaan, bukan pimpinan kita di perusahaan itu. Maka ketika waktu sholat sudah masuk, misalnya kita diajak meeting dan dipaksakan untuk tetap meeting, maka solusinya adalah kita harus bicarakan dengan cara yang baik kepada pemimpin bahwa kami selaku muslim punya hak untuk beribadah. Bukankah di negara ini sudah diatur? Ini jadi cara yang pertama, dibicarakan dengan baik dulu. Kalau memang sangat-sangat tidak bisa, maka carilah kerja yang lain yang Allah ridhoi. Karena percuma kita kerja dengan gaji yang mencukupi kehidupan kita, lalu Allah tidak memberkahi hidup kita. Apa artinya? Sedangkan kita tidak tahu kapan akan meninggal. Apakah ketika kita sedang berkhianat kepada Allah, kita terus meninggal? Ketika kita sedang meeting, sedang waktu salat sudah masuk? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi caranya dibicarakan dulu dengan baik bahwa di negara ini pun diatur bahwa seorang pemeluk agama berhak untuk beribadah sesuai keyakinannya. Ini negara yang bukan negara Islam saja sudah mengaturnya. Dan itu bisa dijadikan sebagai untuk mereka dalil, meskipun ini bukan aturan yang sesuai dengan, maksudnya bukan syiar yang bersumber dari hukum Allah. Tapi ini masih kaitannya dengan mendukung firman-firman Allah untuk menegakkan sholat di tepat waktunya. Yang kedua, kalau tidak menemui titik temu, maka carilah pekerjaan. Alam takun ardullahi wasi'ah. Ketika Allah menegur orang-orang yang tidak hijrah, kemudian mati, meninggal dalam keadaan dolim. Bukankah Allah katakan, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Rezeki Allah di mana-mana. Maka kata Allah, fantashiru, menyebarlah kalian. InsyaAllah Pak ya. Ketika kita mencari keriduan Allah, Allah akan mengganti awadahu bima huwa khair, dengan apa yang lebih baik. Kemudian apakah kita ketika mengkhianati pemimpin yang seperti ini atau pimpinan kerjaan yang seperti ini mengkhianati Allah? Tidak tentu. Karena apa? Dia telah melanggar aturan Allah itu sendiri. Lebih-lebih kalau itu non-muslim atau orang kafir. Maka jawaban saya tadi ya, bicarakan dengan cara yang baik. Kalau memang tidak menyumpai titik temu juga, keluarlah dari pekerjaan itu, cari yang lebih berkah. Yang kedua, bahwa pemimpin yang seperti itu tidak bisa dinasihati untuk memperbaiki aturan perusahaan yang sesuai atau menghargai keyakinan seorang muslim, maka dia, Anda tidak berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik dan jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan untuk pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta. Kemudian satu pertanyaan lagi Ustaz mungkin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam yang warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, tadi disebutkan bermesraan dengan orang kafir, mohon pencerahannya. Arti bermesraan apakah nikah atau kerjasama atau bagaimana? Dari Bapak Tarsono di Jakarta Timur. Baik, Bapak Tarsono yang mudah-mudahan selalu berbahagia dengan Al-Quran. Kalimat yuwaddu naman haddallah itu dari kalimat al-wuddu, atau yang sering kita dengar mawaddah. Itu adanya kasih sayang. Dan kasih sayang di sini dalam bahasa tafsir adalah adanya loyalitas, al-muwalat. Saling memberikan loyalitas, dukung-mendukung. Nah, apalagi sekarang lagi booming tuh kasusnya seorang pejabat yang kafir. Tentu kita seorang muslim tidak akan mendukung orang kafir menjadi pemimpin kita. Karena tidak boleh, haram hukum yang ngambil. Nah, ini diantara makna yuwadun, saling bermesraan. Tadi kan saya jelaskan juga bahwa makna yuwadun itu bermesraan atau memberikan loyalitas. Dukung-mendukung. Nah, gitu maksudnya ya Pak ya. Nah, kalau tadi ditanyakan juga mengenai apakah termasuk di dalam pernikahan, tentu. Kalau ada bapak punya anak perempuan, jangan. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kau nikahkan anak perempuanmu dengan orang kafir sampai mereka mau beriman dulu. Meskipun sekarang kasusnya banyak. Masuk Islam dulu, setelah punya anak kabur, ditinggal. Anaknya dibawa masuk. Masya Allah ya, na'udzubillah. Jadi intinya maknanya adalah saling memberikan loyalitas dukungan. Makna khususnya, makna umumnya bisa tadi menjadi menikah misalnya, memberikan rasa kasih sayang dalam bentuk pernikahan kepada orang kafir tentu adalah haram. Allahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan Ustaz. Dan sebelum kita tutup, bisa memberikan kesimpulan untuk materi yang telah disampaikan. Baik, kesimpulannya adalah bahwa hendaknya kita menjaga rukun-rukun Islam kita di zaman yang penuh fitnah ini, karena semakin berat rasanya menggenggam Islam bagi menggenggam bara api. Tentu caranya dengan berkumpul dengan orang-orang soleh, diantaranya mendengarkan kajian-kajian baik on air maupun off air ya. Kemudian ingatlah bahwa kecelakaan atau kehancuran yang sesungguhnya kalau kita tidak mengiringi perbuatan dosa kita dengan kebaikan. Karena kebaikan akan yudhibnas sayyiat, kata Allah. Dan Rasulnya juga dikatakan, wa atbi'is sayyiatal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan kita dengan amal soleh agar dihapus. Dan jangan pernah berputus asa. Wallahu a'lam bishawab.